إلى قدرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روحي أزواجه وذريته وأصحاب التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روحي أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى روحي مشائخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى روحي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأظهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini sekali lagi saya dapat hadir dalam program Kuliah Maghrib. Saya di sini sebulan sekali, iaitu setiap hari Ahad minggu ketiga. Pada bulan lepas saya telah terangkan bagaimana sifat khauf dan rojak menjadi asas yang penting atau dua sifat yang penting di dalam hati kita, diibaratkan oleh setengah orang sufi kepentingannya itu seperti juga dua sayap burung di tangan bagi seekor burung, di mana burung hanya boleh hidup dan terbang dengan sebaik-baiknya apabila ada dua sayap kiri dan kanan. Maka begitulah seorang Islam, seorang mukmin, hidupnya akan jadi betul dan segala keperluannya dunia dan akhiratnya akan dapat dipenuhi apabila hatinya ada dua sifat khauf dan rojak. Selain daripada dimisalkan diibaratkan seperti dua sayap burung kiri dan kanan, tengah orang sufi juga diibaratkan seperti pakaian. Bagaimana tubuh kita mesti berpakaian, tak boleh telanjang. Maka itulah hati kita tak boleh kita biarkan tanpa pakaian sifat khauf dan rojak. Pendengaran kita, percakapan kita, penglihatan kita, cerak geri kita, semuanya diasaskan di atas rasa hati yang takut sebenar-benar kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang menyusahkan kita, menjadikan kita tertekan, kita perlu memandang Allah, memandang kebesaran Allah, lalu kita takut kepada kebesarannya, bukan takut kepada faktor-faktor yang menyebabkan kita takut. Sebaliknya, apabila kita dikurniakan oleh Allah nikmat kesenangan, maka hendaklah hati kita terus memandang Allah yang memberi rahmat. Kita mesti suka dan gembira terhadap Allah yang memberi rahmat. Bukan nikmat itu yang menurung atau menjadi faktor untuk kita suka dan gembira. Kita memang sentiasa diuji oleh Allah SWT setiap waktu, setiap masa. Dengan antara ujian Allah ialah Allah akan tukar-tukarkan, gilir-gilirkan antara senang dan susah, suka dan duka. Dalam aspek rezeki misalnya, disempitkan dan kadang-kadang dimurahkan, dilapangkan. Dan perasaan kita, dan semua aspek hidup itu memang digilir-gilirkan oleh Allah. Seperti Allah menggilirkan malam dan siang. Jika benar Allah menggilirkan, tetap menggilirkan malam dan siang, maka begitulah kita diuji oleh Allah dengan digilir-gilirkan antara senang dan susah, suka dan duka setiap masa. Apabila kita susah atau duka, kita tidak boleh memikirkan kedukaan kita, kesukaan kita atau kesukaan kita. Kita mesti fikirkan Allah yang menimpakan kesusahan ke atas kita, dan sebaliknya bila kita senang, kita tak boleh memikirkan kesenangan kita atau gembira dengan kesenangan, tapi tidaklah kita memikirkan Allah yang memberi rahmat dan kesenangan itu. Untuk mengisi masa pada malam ini, tuan-tuan, saya ingin menerangkan perkara yang berkaitan dengan sebab lauk dan rojak ini berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak perkara yang perlu kita fahami ya, tentang sifat takutnya hati kita kepada Allah dan pergantungan hati kita sebenarnya kepada Allah atau sebab rojak. Jadi pada malam ini saya nak terangkan mengenai sifat khauf dan rajak ini berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad menyebutkan, ana a'rafukum billah wa asuddakum khaufan minhu wa la adri ma yaf'alu bi wa la bikum. Perkara yang pertama yang perlu kita renungkan ialah makna hadis ini sepintas lalu. Makna hadis ini, aku adalah orang yang paling kenal Allah. Ana aqrabukum. Aku adalah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu. Maknanya Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang dikurniakan oleh Allah makrifat yang paling sempurna, paling lengkap. Tidak ada makrifat yang Allah kurniakan kepada umatnya yang mengatasi, yang melebihi makrifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini timbul persoalan, apa itu makrifat? Sebab Rasulullah menggunakan kalimat a'rafu, ana a'rafukum. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah makrifat, yang selalunya diterjemahkan dalam kitab-kitab lama oleh ulama-ulama ya, abad 18, abad 19 dengan makrifat ataupun kenal. kenal dengan tahu tentu lain. Aku adalah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyambung, karena itu maka aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Apa yang menjadi faktor hati Rasulullah itu paling takut ialah ma'rifah. Ma'rifah itulah yang menjadikan, yang menyebabkan hati Rasulullah takut kepada Allah. Paling kenal maka paling takut. Wala adri ma yaf'alu bi wala bikum. Aku tak tahu apakah yang Allah akan lakukan ke atas diriku dan juga atas diri kamu semua, walaupun kamu orang-orang yang beriman. Ini bermaksud, tuan-tuan, Rasulullah sentiasa berpegang, bergantung hatinya kepada rahmat Allah. Tidak bergantung harap kepada amalannya. Sebab itulah Rasulullah dia paling takut, mana paling taat, paling banyak amal salihnya. Sepatutnya Rasulullah bila dah tahu paling banyak amal salihnya, sepatutnya Rasulullah tahu tempatnya besok di surga, akan diberi kebaikan oleh Allah. Tapi Rasulullah kata, aku tak tahu apa yang Allah akan lakukan ke atas diri aku, walaupun amal-amal aku banyak, ya, aku paling takut. Aku tak tahu apa nasib aku akan datang. Allah masukkan ke surga ke atau ke neraka, aku tak tahu. Begitu juga kamu, umatku, walaupun kamu beriman, aku pun tak tahu apakah nasib kamu nanti, di surga ke neraka. Kan sepatutnya bila Rasulullah tak tahu, dirinya paling takut, paling taat, paling banyak ibadatnya, sepatutnya Rasulullah tahu tempatnya di surga. Begitu juga dia sepatutnya tahu tempat umatnya di surga. Tapi oleh kerana Rasulullah SAW memandang hakikat, di dalam Islam ini ada hakikat, ada syariat. Kalau dipandang dari sudut syariat, Rasulullah memang tempatnya di surga. Siapa saja yang banyak amal baik, tempatnya di surga. Ini janji Allah dalam syariatnya. Siapa yang baik dimasukkan surga, siapa yang jahat dimasukkan neraka. Tetapi dari segi hakikat, kita sebagai orang mukmin tuan-tuan, mesti kita yakin dalam Islam ni ada syariatnya, ada hakikatnya. Kalau kita nak faham ada syariat, ada hakikatnya, semayang, hatimi solat, lizikli, dirikanlah semayang untuk ingat aku. Semayang kita tahu rukun-rukun semayang, rukun kauli, rukun fi'li, ya, perbuatan semayang kita tahu. Itu semayang, itu syariatnya, bacaan-bacaan. Tapi hakikatnya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang menghadap kiblat. Kiblat itu syariat. Hakikatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang sembahyang menghadap Kaabah, dia tidak apa, fasadkan hakikat yang disembah itu Allah. Macamlah dia menyembah Kaabah. Sebab itu kita mesti yakin ya, ada syariatnya, ada hakikatnya. Dalam surah Fatihah pun ada syariat, ada hakikat. Ayat yang kelima, bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syariatnya kita beribadat kepada Allah. Kita yang berusaha bersungguh-sungguh, ya, belajar ilmu, kita beramal, semayang kita ambil wuduk, kita lakukan semayang, kita baca Quran, kita berzikir, kita berakhlak baik, kita rasa kita. Tapi dari segi hakikat, wa iyyaka nasta'in, semuanya itu datangnya daripada Allah. Kita boleh beribadat kerana dikehendaki oleh Allah, dirahmati Allah, ikut kodrat dan irada Allah, kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar dengan telinga, melihat dengan mata. Hakikatnya kita mendengar, kita melihat dengan kodrat dan irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Dalam Islam ni ada hakikat, ada syariat, ada hakikat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat. Tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat. Sebab itu apabila seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, kaifa haluka ya Harisah, maka Harisah menjawab, amantu billahi haqqan. Macam mana iman kau ya Harisah? Harisah menjawab, amantu billahi haqqan, aku beriman benar-benar kepada Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, ya Harisah, inna likulli qawlin haqiqatan wa ma haqiqatu qawlika. Ya Harisah, tiap-tiap kata-kata itu ada hakikatnya. Apakah hakikat kata-kata engkau? Amantu billah haqqan. Maka Harisah kata, azabat nafsi anid dunya ya Rasulullah, hakikatnya kerana nafsu aku ni macam dah lari daripada dunia, tak mau lah dunia. Fa ashartu layali wa adma'tu nahari. Pada waktu malam aku jaga ya Rasulullah, siang aku puasa. Jadi itu jawapan apa itu Harisah bin Malik itu adalah hakikatnya. Hakikat bagi kata-kata dia, aku beriman benar-benar kepada Allah. Karena hakikatnya ada. Siang dia puasa untuk Allah. Malam dia berjaga. Dia rasa nafsu dia dah lari, tak mempandang dunia, pandang akhirat. Hakikat. Jadi memang ada tuan-tuannya, dari segi dalam Islam ni ada syariat, ada hakikat. Kalau dipandang dari segi syariat, seseorang yang banyak ibadatnya kepada Allah, tempatnya di surga, terjauh daripada siksa neraka. Cuma Rasulullah bercakap dari sudut hakikat. Ya. Dari sudut hakikat, aku tak tahu nasib aku akan datang. Begitu juga nasib kamu, walaupun kamu orang-orang mukmin yang baik-baik, banyak amal ibadat, Allah nak masukkan kendaraan ke surga, aku tak tahu. Nah, ini menunjukkan ya, bahawa Rasulullah sebagai hamba Allah, dia apa itu, tawaduk kepada Allah SWT, sangat tawaduk kepada Allah ya, memandang urusan masuk surga dan neraka itu semata-mata urusan Allah SWT. Kerana ketaatannya itu hanya dari segi syariat. Pada hakikatnya Allah sebagai Tuhan yang sempurna tandanya, maka hendaklah kita pandang hakikatnya. Maknanya tuan-tuan, dari segi syariat, siapa yang baik masuk surga, siapa jahat masuk neraka. Dari segi hakikat, kita wajib mengiktikadkan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, tuan-tuan, syariat kita mesti jaga, mesti kita buat, tak boleh tinggal. Baru ada hakikat. Kalau syariat tak buat, maknanya tak ada syariat, hakikat tak ada. Kita tak bolehlah kalau gitu, tak payahlah kita buat baik. Kerana masalah masuk surga neraka ini semua di tangan Allah. Itu tak boleh. Tak ada syariat. Agama Islam ni ada syariat, ada hakikat. Syariat itu ibarat pintu bagi hakikat. Syariat itu ibarat pintu bagi hakikat. Hadis ini sebenarnya pun tuan-tuan menjelaskan tentang adanya hakikat dan adanya syariat dan hakikat. Kita boleh lihat syariat dan hakikat ni tuan-tuan dari peringkat ilmu. Ilmu mengenai Allah yang kita tahu satu saja, ilmu tauhid, lain tu tak ada. Tapi sebenarnya ada tiga peringkat. Pertama, ilmu mengenai Allah. Yang keduanya, kepahaman. Kepahaman mengenai Allah. Dan yang ketiganya, yang ketiga sekali, makrifat. Katalah, kita ambil contoh, kita belajar sifat 20. Sifat 20 tu kalau ditulis, mengambil ruang yang sikit, mungkin setengah muka. Untuk ilmu tentang sifat 20. Tapi bila dihurai, sifat 20 ni jadi sebuah buku yang besar, sebesar Quran katalah. Jadi huraian-huraian mengenai sifat 20 ni, apa saja masalah dia isunya, itu adalah kepahaman. Itu adalah kepahaman tentang sifat 20. Kalau kita ambil satu sifat saja, katalah sifat yang wajib bagi Allah yang pertama ialah wujud. Artinya ada. Dalil adanya Allah berdasarkan kepada Quran, dan dalil adanya Allah secara akli ialah adanya alam ini. Itu kan ada ilmunya, ada kepahamannya. Macam mana wujudnya zat Allah. Wujudnya zat Allah itu tak mengambil tempat, tak mengambil masa, tak ada arah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dalam atau di luar. Itu kepahaman. Jadi ilmu mengenal Allah, kepahaman mengenal Allah. Yang ini boleh didapati oleh seseorang, ilmu dan kepahaman ini, dengan akal. Bila kita baca kitab, bila kita belajar di kelas atau kuliah seperti ini, dapat ilmu dan kepahaman tentang Allah. Tetapi makrifah, tuan-tuan, makrifah ini boleh dicapai hanya dengan hati atau ruh. Jadi ilmu dan kepahaman ini syariat. Makrifah itu hakikat. Makrifah itu hakikat. Antara keduanya tak boleh nak dipisah. Kalau kita dah ada syariat, sepatutnya dapatkanlah hakikat, iaitu makrifah. Saya dah cerita banyak kali. Bukan semua orang yang alim tentang tauhid, faham tentang tauhid, Allah kurniakan makrifah. Tidak. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali dia belajar ilmu tasawuf, sudah menjadi seorang alim besar. Pada masa itu di Baghdad, di kota Baghdad, tak ada orang alim lebih daripada Imam Ghazali. utamanya di bidang tauhid, di bidang falsafah, malahan di bidang fiqh pun. Ya, Imam Ghazali ikut mazhab Syafi'i. Dia pun ada menulis tentang usul fiqh. Ya. Tapi Imam Ghazali ni tuan-tuan, dia rasa dia ada kesedaran. Ilmu yang ada pada dirinya tentang tauhid hanya ilmu dan kepahaman. Dia rasa tidak ada lagi, tidak lagi dikurniakan oleh Allah makrifat. Itulah yang mendorongkan dia belajar ilmu tauhid. Kalau tuan-tuan baca sebuah kitab dia yang kecil ni, sudah diterjemah juga ke bahasa Malaysia, kitab Al-Munjibu Minallahal, kata Imam Ghazali begini, Adapun ilmu tasawuf yang di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, seperti kitab-kitab risalah-risalah yang ditulis oleh Abu Talib Makki, seperti kitab-kitab dan risalah yang ditulis oleh Abu Haris Al-Mukhazini. Abu Talib Makki wafat tahun 386. Abu Haris Al-Mukhazini wafat pada tahun 243 Hijrah. Adapun ilmu yang di dalam kitab-kitab ini semuanya aku dah baca, semuanya dah ada pada aku. Tetapi ilmu yang aku tidak ada lagi ialah ilmu yang tak boleh didapati kecuali menerusi cara zauqi, illa bi zauqi wa tabadul sifat. Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ialah makrifah. Karena makrifah ni hanya boleh dicapai secara zauqi, rasa rohani kita dan bertukar-tukar sifat hati kita. Macam yang saya terangkan hari itu, sifat-sifat hati itu bertukar, ditukarkan oleh Allah daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah. Bila dah bersih hati itu dari semua sifat yang tercela, dihiaskan oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, taubat, sabar, syukur, tauhid, rajak, zuhud, tawakal, redha dan mahabbah. Bila hati itu sudah terhias dengan ini, barulah Allah Ta'ala kurniakan makrifat. Jadi Imam Ghazali dapat makrifat ni tuan-tuan di akhir-akhir hayat, untuk menentukan beliau dapat mencapai makrifat. Beliau ikut arahan guru dia. Guru dia kata engkau tak boleh duduk di Baghdad ini dan bekerja. Pertama, awak mesti letak jawatan. Yang kedua, jual semua harta. Sebahagiannya boleh kau guna, sebahagiannya kau wakafkan. Yang ketiga, kau tak boleh duduk di kota Baghdad, kau kena pindah. Inilah akhirnya Imam Ghazali pindah ke Syria, duduk di Damaskus. Dia beriktikaf di dalam Masjid Al-Amawi. Selama berapa tahun tuan-tuan? 10 tahun. Disambung lagi setahun balik ke Baghdad. Barulah Imam Ghazali ini dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Jadi ma'rifah inilah yang disebut oleh Rasulullah, ana a'rafukum billah. Aku adalah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu. Tentunya Rasulullah dikurniakan oleh Allah ma'rifah. Ini sebagai Nabi dan Rasul. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peningkatan. Peningkatan ilmu, kepahaman dan makrifat yang Allah kurniakan kepadanya. Sebab itulah Rasulullah menyebutkan paling baik, paling banyak, paling lengkap makrifatnya di kalangan umatnya, kerana Rasulullah dikurniakan oleh Allah makrifat ini banyak ketika dalam perjalanan pergi dan balik Isra' dan Mi'raj. Tentang pembahasan. Jadi kalau seseorang itu jahil, tentu tak ada rasa takut kepada Allah. Jahil. Hanya orang yang alim, maknanya tahu, ada ilmu tentang keagungan Allah, barulah rasa takut kepada Allah. Rasa takut hatinya itu karena didorong oleh ilmunya bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Hebat. Kalau orang yang ada kepahaman, lagilah baik rasa takutnya kepada Allah itu. Tapi rasa takut yang sebenar-benar akan wujud dalam hati orang mukmin apabila orang mukmin itu dikurniakan oleh Allah makrifat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ada terangkan ni. Kalau seorang itu dikurniakan oleh Allah makrifat, lalu hati itu takut kepada Allah, maka ada kesannya, ada fenomenanya pada tubuh badan, iaitu mengelkar, lemah dan sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Taksa'iru minhu jururul ladina yakhshawna rabbahum. Ayat ini selalu sudah saya bacakan. Taksa'iru minhu jururul ladina yakhshawna rabbahum. Mengelkar seluruh anggota orang yang hatinya benar-benar takut kepada kebesaran Allah. Orang yang benar takut kepada kebesaran Allah ialah orang yang dikurniakan oleh Allah makrifat seperti Rasulullah. Jadi ayat ini yang pertama menceritakan Rasulullah. Yang keduanya menceritakan juga umatnya yang dikurniakan oleh Allah makrifat. Menggeletar. Cuba kita ingatkan balik sepanjang hayat kita. Pernahkah kita mengalami ya, hati kita rasa takut kepada Allah lalu menggeletar seluruh tubuh? Jawabannya masing-masing. Kalau memang ada, alhamdulillah. Tapi menggeletar takut yang lain tu mungkin ada. Kalau budak-budak menggeletar takut hantu, ada juga orang tua takut hantu menggeletar-geletar. Jadi Rasulullah memang berpengalaman tersentuhan, menggeletar. Iaitu ketika ditemui oleh Jibril kali pertama. Pada masa itulah Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi makrifat. Rasulullah menggeletar, badannya sejuk dan lemah. Sampai rumah saja, diturun daripada Jabal Nur sampai rumah, Rasulullah berbaring lalu minta diselimutkan. Minta isinya menyelimutkan, lalu diselimutkan. Kerana itulah maka Rasulullah dipanggil oleh Allah, digelarkan oleh Allah dalam Quran, Ya Ayyuhal Muzammil, wahai orang yang berselimut. Muzammil itu selimut. Sebab Rasulullah kata, Zammiluni, Zammiluni, Ya Khadijah, selimutkan aku Ya Khadijah. Sejuk sangat, ni lemah. Nabi berbaring sampai 2 hari. Jadi kita umatnya pun begitu tuan-tuan, kalau dikurniakan oleh Allah makrifat, kita badan kita, hati kita takut, seluruh badan kita menggeletar, lemah, sejuk. Tapi tuan-tuan, pengalaman seperti ini di dalam sepanjang hidup kita ya, hanya sekali, bukanlah selalu, bukanlah sentiasa. Kalau selalu, kalau sentiasa, ini bukanlah rasa takut kepada Allah, tapi ada faktor-faktor lain. Inilah selalu yang menjadi apa yang menyebabkan kesilapan, kekeliruan yang berlaku di kalangan orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, yang tidak memahami apa yang sebenarnya, rasa takut menggeletar. Saya ulangi lagi sekali, biasanya kejadian seperti ini sekali saja dalam hidup kita. Tapi kesannya itu kekal selagi kita jalur. Untuk apa sekali? Karena sekali ini untuk menjaga kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Sekali saja. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau selalu, ini bukan datangnya daripada Allah. Ini adalah faktor-faktor syaitan. Faktor-faktor syaitan. Kan tuan-tuan pernah tengok dalam hidup tuan-tuan, orang yang sikit-sikit menggeletar, sikit-sikit menggeletar. Ya? Kalau dengar arahan seperti ini, dia mungkin menjadi menggeletar. Itu bukan takutkan Allah. Ada syaitan dalam badan dia. Itu yang menipu kita. Sebab rasa takut, sebenarnya takut dalam hati lalu menggeletar ni, ini adalah satu karamah, satu kemuliaan yang Allah kurniakan, yang selalu kita sebut kekeramatan. Karamah ni diberikan oleh Allah sekali, tentang sebab khawatir sekali, tidak berulang. Kenapa sekali? Karena sekali itu sudah memadai. Sebab kesannya itu akan kekal dalam hati. Akan kekal dalam hati sampai bila-bila. Selagi kita jatuh. Tapi kita sudah, majoriti kita sudah tersifat, sudah mempunyai pemikiran yang sebaliknya. Kalau selalu itu bagus. Sedangkan kalau selalu itu menunjukkan datangnya dari syaitan. Dan orang pun dah jangka. Semua orang dah jangka. Di kalangan rakan-rakan, di kalangan kumpulannya. Nanti kalau kita bercakap tentang taufik ini, dia akan menggeletar-geletar. Semua orang dah tahu. Itu menunjukkan itu bukan datang dari Allah. Itu memang ada syaitan dalam badan dia. Menipu kita. Kalau tuan-tuan pergi ke rumah, ke surau, orang bersuluk. Orang bersuluk ni, dia berdikir-berdikir ke, menggeletar-geletar. Menggeletar-geletar. Meraung-meraung. Kalau tuan gurunya kurang ilmu, tuan gurunya kata, awak dapat nak, derajat awak dah naik. Ada macam tu. Padahal yang sebenarnya itu adalah syaitan. Sebab itu bila kita belajar ilmu tasawuf ni, kita kena belajar betul-betul, kena faham betul. Karena itulah saya ambil perhatian tentang makrifah ni. Makrifah itu ialah apa yang Allah sampaikan terus ke dalam hati. Bukan pada akal, terus dalam hati. Dan ada kaedahnya tuan-tuan. Kalau orang bertanya, macam mana kita nak dapat makrifah? Macam mana nak jawab? Pertama sekali, bila kita nak dapat makrifah tuan-tuan, langkah pertama ialah kita cari guru. Macam sahabat dikurniakan oleh Allah makrifah kerana sahabat ini belajar dan berdampingan selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab orang yang selalu didampingi oleh sahabat. Sahabat yang selalu mendampingi ini akan dapat limpahan makrifah daripada Rasulullah SAW. Dia secara limpahan. Rasulullah dapat dari mana? Rasulullah dapat daripada Jibril. Jibril daripada mana? Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan ilmu secara limpahan, atau kalau ikut, kalau menurut istilah tasawuf, secara waris. Kita dah baca hikmah awrada alaikal waridah ditakuna bihi alaihi waridah. Allah wariskan ke dalam hati anda warid intibah. Dengan warid itu, maka hati anda akan sedar wujudnya hubungan diri anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam istilah yang digunakan dalam ilmu tasawuf, limpahan ini dengan apa itu istilah warid. Dan istilah warid ini pun ada disebut di dalam Al-Quran. Kita dah selalu sebut ya, wirid. Berwirid. Wirid itu ialah amalan-amalan yang tertentu. Ada istighfar, ada menyebut tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada bacaan ayat Quran, ada salawat Nabi. Ya. Itu wirid. Bila ada wirid, ada warid. Warid itu ialah kesan daripada zikir dan wirid tadi. Jadi warid itulah yang dimaksudkan limpahan. Secara limpahan terus daripada Allah kepada ke dalam hati seseorang. Tapi syarat biasa mesti ada, iaitu pimpinan. Macam Rasulullah, syaratnya apa? Dipimpin oleh Jibril. Jadi Allah limpahkan daripada Jibril kepada Rasulullah. Umatnya, sahabat-sahabat dapat limpahan daripada Rasulullah. Kan selalu kita gunakan istilah keberkatan. Barakah. Apa itu barakah? Barakah ni tuan-tuan, kalau di dalam ilmu taufik, ialah limpahan. Limpahan makrifat itu tadi, daripada Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada murid-murid itu, atau daripada guru kepada murid. Ini barakah. Kalau kita baca sebuah kitab Al-Majmu' Al-Munjidu Min Al-Dhalal yang dikarang oleh Dr. Abdul Halim Mahmud. Dr. Abdul Halim Mahmud ni masa hayatnya dia pernah menjadi Naib Chancellor University Azhar, Syekhul Azhar. Dalam buku itu dia terangkan bahawa seorang yang belajar ilmu tasawuf mesti ada guru, mesti ada guru yang mempunyai silsilah perguruannya bersambung-sambung hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Karena kalau ada guru seperti ini, guru itu ada barakah. Barakah daripada mana? Yang berasal daripada Allah kepada Jibril, kepada Rasulullah, sampailah kepada guru kita, sampai kepada kita. Jadi bila dapat barakah inilah tuan-tuan, datangnya terlimpahnya apa yang dinamakan makrifah ke dalam hati kita. Jadi bila kita nak dapat makrifah, yang pertama sekali tugas kita jadi guru. Tapi bukan sebarang guru. Ini yang jadi susah. Kita tak tahu siapa guru yang boleh betul-betul ya, ada barakah sehingga terlimpah barakah itu kalau dari kita. Macam mana guru kita itu dikurniakan oleh Allah makrifah, kita pun dikurniakan juga makrifah. Sebab itulah di dalam ilmu tasawuf caranya tak ada lain. Kita selalu sembahyang taubat, sembahyang hajat, minta kepada Allah supaya kita ditemukan oleh Allah seorang guru yang mampu memimpin kita sehingga kita dikurniakan oleh Allah makrifatullah. Ini tugas utama. Bila kita dah jumpa guru ni, guru ini akan lakukan dua perkara. Pertama, bai'ahkan kita. Yang kedua, akan talqinkan kita. Bai'ah itu artinya tuan-tuan, kita berjanji ya, nak jadi murid dia yang baik, taat kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Inilah yang dilakukan oleh setengah sahabat semasa Rasulullah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya Muhammad, sahabat-sahabatmu orang-orang mukmin yang berbaikan kepada engkau, bahawa mereka nak buat baik, tak mau buat jahat. Zahirnya bermakna berjanji ya. Aku janji ya, kepada engkau. Hakikatnya mereka berjanji kepada Allah. Jadi berbaikan. Yang keduanya, guru itu akan talqinkan. Akan talqinkan. Talqin apa? Amalan. Makna talqin diajar amalan, cara beramal, cara berzikir, adab-adab berzikir dan sebagainya. Ini langkah kedua. Ini peringkat kedua. Lepas itu, murid itu beramal. Beramal makan masa yang lama. Masa beramal ni mesti lakukan suhbah. Suhbah, suhbatun. Suhbah ni artinya kita dengar bang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita hidup di akhir zaman ni, banyak amalan-amalan dalam Islam ni yang sudah hilang, kita tak kenal. Antaranya ialah suhbah. Suhbah ni artinya sahabat. Konsepnya kita boleh fahami macam mana sahabat-sahabat besar Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya, 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Mereka ini sentiasa mendampingi Rasulullah. Ini asubah. Atau yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mendampingi Rasulullah ialah limpahan barakah atau limpahan syafaat. Bila secara limpahan ni, dia akan terus ke dalam hati, yang merubahkan keadaan hati daripada mati ke hidup. Contohnya ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang benci sangat terhadap Rasulullah dan memusuhi Islam. Tapi Rasulullah berdoa, supaya mudah-mudahan Sayyidina Umar masuk Islam. Dia masuk Islam. Bila masuk Islam, dia bertemu Rasulullah. Disebut oleh banyak ulama, hati Sayyidina Umar itu sudah berubah 360 derajat berpusing, menjadi sebaik-baik hati. Hati yang mati yang perahu jadi hidup. Hebat. Akhirnya Sayyidina Umar kan menjadi seorang sahabat yang paling hebat. Setan-setan pun takut. Kalau Sayyidina Umar tu nak jalan satu lorong, setan-setan pun menjauhkan diri. Hebatnya Sayyidina Umar. Jadi itu adalah lempahan tuan-tuan. Hasil dari tersubah. Ini, yang ini orang sudah lupakan. Sebab itu tuan-tuan, kita ada masalah, berbagai masalah yang besar, penagih dadah, pesakit HIV, orang-orang yang terlibat dengan LGBT. Pasal apa susah nak dipulihkan? Karena tak ada ulama yang sebenar-benar layak seperti ulama-ulama dulu. Ulama yang ada barakah ni tuan-tuan, ada makrifat. Dia cakap tak banyak. Kalau seorang yang jahat itu dengar cakap dia ataupun nampak tingkah laku dia, sudah ada kesan yang hebat. Ada kesan yang hebat. Sebab itu Rasulullah ada menyebutkannya. Ulama seperti ini, kata Rasulullah, man zakarakumullah ru'yatuhu wa zada ilmukum mantikuhu wa gharrabakum fil akhirati amalu. Ulama seperti ini Rasulullah kata, kamu tengok dia, kamu ingat Allah. Nampak saja dah ingat Allah. Nampak dah ingat Allah, tentulah berubah. Kata-katanya menambahkan ilmu kamu, amal perbuatannya menjadikan hati kamu gemar kepada akhirat. Mana nak cari tuntutan? Sebab itu penagih-penagih dadah ke apa susah nak dipulihkan. Walaupun yang mereka ustaz-ustaz, bawa ustaz-ustaz tu pusat serinti ya, bagi ceramah, bayar gaji, macam baiklah ya, bertukar baju merah pada kuning, kuning kepada putih, putih tu dah 6 bulan dan nampak elok dia keluar, keluar-keluar isyak dadah balik, macam tak berjaya ya. Majoriti tak dadah balik, yang jadi baik jarang. Kenapa tu? Kerana itulah tadi, tak ada makrifah. Kalau ada makrifah, hati jadi takut. Dia takut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya pun, cara nak dapat ilmu ni pun kita tak tahu. Bila saya sebut, tak cari guru, dah dapat guru, dibayangkan, ditalkinkan, berzikir. Kena zikir, zikir pun dipimpin. Satu peringkat, satu peringkat. Seperti apa yang disebut oleh Ibn Atillah, fa'asa an yarfa'a min dhikrin ma'a ghaflatin ila dhikrin ma'a yaqdatin, wa min dhikrin ma'a yaqdatin ila dhikrin ma'a hudurin, wa min dhikrin ma'a hudurin ila dhikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, fama dhalika awwal bi azizin. Berzikir itu yang dipimpin oleh guru, mudah-mudahan Allah tingkatkan zikir lalai kepada zikir zikir yaqadah, dari zikir yaqadah kepada zikir hudur, daripada zikir hudur kepada zikir ghaibah. Yang bukan itu bukanlah susah untuk Allah mengurniakannya kepada seseorang. Perubahan zikir ini lah tuan-tuan, bila kita sampai ke tingkat zikir ghaibah, pada masa itulah kita disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan, seperti yang Rasulullah sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika itulah Allah limpahkan makrifat ke dalam hati kita. Ihsan itu ialah anda beribadah kepada Allah sehingga anda seolah-olah melihatnya. Itulah. Karena pada masa itulah Allah kurniakan makrifat. Jika anda tidak terasa lagi seolah-olah melihatnya, anda akan merasa Allah sentiasa memantau diri anda. Kalau sampai peringkat ini, barulah kita dikurniakan makrifat. Ini cerita selalu. Tapi banyak perkara yang kita tak faham tuan-tuannya. Kerana amalan ini memang amalan yang baik, tapi itulah sudah hilang. Rasulullah menyebutkan, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an inna Allah la yaqbidul ilma yantazi'u intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yabqa aliman fattakhadhan nasu ru'usan jahula fastaqquhum fa'abtu biwari ilmin wadallu wa adallu. Ini hadis yang disebut bersama oleh Imam Bukhari dan sahihnya dan Muslim muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu Islam itu dengan tiba-tiba hilang. Bukan macam itu. Tulisan Quran hilang, bukan macam itu. tulisan-tulisan dalam kitab-kitab semua hilang, bukan mungkin itu. Akan tetapi Allah menghapuskan ilmu Islam ini dengan dimatikan ulama. Kata la yaqa aliman, sehingga satu masa seorang alim pun tak ada. Sama seorang alim tak ada, ini mustahil dimatikan Islamnya. Memang mesti Islamnya tuan. Tiap-tiap negeri, negara kita ni ada. Perlis ada semua, dan Johor pun tak teruk. Sehingga seorang alim pun tak ada. Walaupun banyak profesor Islam, seorang alim pun tak ada. Apa yang berlaku? Fatahadhan nasuru'u sanjahula. Maka orang ramai pun mengangkat orang-orang jahil sebagai ketua-ketua agama. Engkau jadi mufti, engkau timbalan mufti, engkau jadi qadhi. Pasal apa? Ada ijazah. Fastatuhum, orang ramai pun minta ketua. Apa hukumnya ni? Dah dilantik jadi mufti, silah bagi ketua. Fa'afu biwari ilmu, maka mereka itu memberi petua tanpa ilmu. Fadallu, yang memberi petua itu sesat. Wa'adallu, menyesatkan orang ramai. Ini akhir zaman ni, kita sudah tinggalkan akhir zaman Rasulullah sudah lebih 1400 tahun ni. Keadaan ni memang kita dapat saksikan banyak masalah dalam Islam ni tak selesai. Bukan tak ada, ilmunya ada, tapi dah orang dah tak faham. Orang-orang alim dah tak faham. Sebab itu hadis Nabi ya. Satu masa tak ada. Sekejap, sikit-sikit sesat, sikit-sikit sesat. Betul ke sesat? Jadi itulah tuan-tuan ya. Makrifah ni sangat penting. Kalau ada, itulah yang menolongkan, menjadikan hati kita takut kepada Allah, lalu bergantung harap kepada Allah. Kalau orang-orang Islam betul-betul ya, takut kepada Allah, bergantung harap kepada Allah seperti ini, maka orang Islam itu jadi kuat. Ya, dunia semakin maju, dunia semakin cantik, kita perlu menambahkan ketakutan kita kepada Allah, pergantungan hati kita kepada Allah. Saya kan dah sebutkan pada kuliah yang lepas ya. Isra' Mi'raj Nabi itu menunjukkan Rasulullah betul-betul hatinya bergantung kepada Allah. Sebab itu tidak ada sebab-sebab biasa. Rasulullah dijalankan oleh Allah satu tempat yang begitu jauh, pergi balik dalam masa yang sekejap. Ini kan satu peristiwa di mana manusia itu dilepaskan oleh Allah daripada sebab-sebab biasa. Pakaian Rasulullah pun biasa, kenderaan pun tak ada, apa tak ada, pergi balik begitu cepat. Ini pemikiran kita perlu kita betulkan bahawa segala-galanya adalah kerja Allah. Kerja Allah mesti berlaku. Inna Allah baligh amri, urusan Allah itu mesti berlaku. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Nanti kita maju makin cantik, kita jangan takut apa saja kecuali Allah, jangan bergantung harap kecuali Allah yang sempurna. Samanya tuan-tuan, kita semakin maju semakin bergantung harap banyak perkara. Kata elektrik ni mati je 2 hari, apa akan berlaku? Jangan 2 hari je, balik nanti mati sampai pagi tu. Dulu kita senang dengan kita boleh hidup. Tuan-tuan kalau di kampung macam saya juga di kampung, naik basikal, tak ada lampu, okey. Sekarang naik basikal di kampung ada lampu pun tak apa. Itu semakin lemah. Pasal apa? Kita bergantung, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekat ini dah tuan-tuan untuk malam ini. Kesimpulannya, kita perlu meningkatkan ilmu dan kepahaman kita kepada makrifat Allah, supaya hati kita ini benar-benar takut kepada Allah dan bergantung harap kepada Allah. Mungkin dunia ini semakin maju, makin menakutkan kita, maka apa saja menakutkan kita akan hilang apabila kita hanya takut kepada Allah. Seperti yang ditunjukkan contohnya oleh Rasulullah dan oleh para sahabat besar. Kemenangan mereka kerana mereka takut kepada Allah, bergantung harap kepada Allah. Sebab itu semua kemenangan umat Islam, umat Nabi Muhammad ni, semasa Rasulullah, semuanya kemenangan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsiratin. Sesungguhnya Allah menangkan kamu dalam banyak peperangan. Kemenangan Rasulullah, umat Rasulullah, semuanya kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi lana wa rahmna wa la ba'dana min ummahatina wa ikhwanina wa qadna min amina wa syarifina. Wa liya muslimin wa muslimat wa al-mu'minin wa minat wa hadithi rahmah wa rahmin. Allahumma anta man ja'alna qalban khashian wa 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan qablak. Allahumma haqqa haqqa wa razuqna tibaqan al-bath wa tabiqa wa razuqna tibaqan. Allahumma sanbarna min halalan qulan wa asmin ta'bid. Wa la nafaqatin wa sabin wa la nabin ma'ala tibishin qalib. Rabbana atina fi dunya hasana wa akhirati hasana qina adhaban nar wa hamdulillahi rabbil alamin. Tawakkaltu 'alayka.